hati. Mungkin inilah jalan yang kau pilih, dan ku relakan kepergianmu. Ku hanya bisa mengenangmu sejak engkau meninggalkanku, dan tak akan pernah aku tak mampu.